Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Ayat selanjutnya, ayat ke-15. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Ayat 15, 16, 17, 18. Naam. فلا أقسم. Kata Allah Ta'ala. Maknanya, maka sungguh aku bersumpah. La di sini yang masuk ke fi'il uqsimu, yang maknanya aku bersumpah, bukan la nafiyah, bukan la yang berfungsi menafikan, yang maknanya tidak. Jadi bukan maknanya maka saya tidak bersumpah, bukan. La di sini maknanya, ya, ta'kid, taukid, kata yang berfungsi sebagai penguat makna, ya, kata penguat, penegas, sungguh, aku bersumpah, bil khunnas, demi al khunnas. Al-khunnas adalah jamak dari khanisah. Al-khunnas bentuk jamak dari khanisah. Mufrad, kata mufradnya khanisah. Jadi ini jamak, jadi sejumlah bintang-bintang yang disifati, ya. Al-khunnas yaitu bintang-bintang yang terlihat kembali dalam peredarannya. Naam, tarji'u, kembali dalam peredarannya. Digambarkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, ketika kita melihat bintang-bintang itu sudah ada di puncak ufuk, sudah mencapai puncak ufuk, tiba-tiba kita mendapatinya balik di akhir ufuk. Ya, ketinggalan, tertinggal oleh bintang-bintang yang lainnya. Nah, itu al-khunnas. Sa'di rahimahullah, Sa'di dalam tafsirnya, Tafsirul Karim Ar-Rahman, menjelaskan, yaitu tata'akhkharu an sayril kawakibil mu'tad. Naam. Ila jihatil masyriq. Jadi al-khunnas ini bintang-bintang yang terlambat, ya, tertinggal dalam peredaran pergerakan bersama dengan bintang-bintang yang beredar, ya. Dia tidak seperti bintang-bintang yang lainnya. Jadi dia terlihat tertinggal di ke arah ufuk timur. Nah, seperti yang digambarkan tadi oleh Ibn Uthaymin rahimahullah, tadinya kita sudah lihat di puncak ufuk, di ufuk yang tertinggi di atas, oh tiba-tiba kita mendapatinya balik di, ya, di akhir ufuk di sana. Nah, tiba-tiba kelihatan di bawah. Jadi dia tertinggal oleh bintang-bintang yang lainnya dalam peredaran. Nah, Ibn Uthaym rahimahullah juga menjelaskan, wallahu a'lam, bahwa itu dikarenakan bintang-bintang tersebut lebih tinggi dan lebih jauh posisinya, sehingga terlihat bintang-bintang yang ada di bawahnya itu lebih cepat dalam beredar sebatas penglihatan kasat mata kita. Nah, karena dia lebih di atas, lebih tinggi, sehingga ya terlihat ya ketinggalan lebih lambat. Nah, lebih cepat yang di bawahnya, sehingga kita mendapatinya terlihat dengan pandangan kasat mata kita ketinggalan. Baik. Al-Jawaril Kunnas. Al-Jawari jamak dari Al-Jariyah, yakni bintang-bintang yang beredar, yang bergerak dalam peredarannya. Ya. Al-Kunnas, yang terbenam, ada saatnya terbenam dalam peredarannya, kemudian terbenam sehingga ya tidak kelihatan. Nah, jadi di sini ada tiga hal. Nah, kata Sa'di rahimahullah, fa'aqsama Allahu biha fi hali khunusiha ay ta'akhuriha wa fi hali jarayaniha wa fi hali khunusiha ay istitariha bin nahar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi bintang-bintang itu pada tiga keadaan bintang-bintang itu, yaitu pada keadaan ya bintang-bintang itu tertinggal, ya tertinggal oleh bintang-bintang yang lainnya, terlihat ketinggalan, terlambat dalam peredarannya dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Dan yang kedua, pada keadaan ketika bintang-bintang itu beredar pada peredarannya. Dan yang ketiga, ya, pada keadaan bintang-bintang itu terbenam, tidak kelihatan di siang hari. Nah, ini tiga hal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza 'as'as." Sumpah berikutnya. Ini masih kelanjutan, ya. Sumpah Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan "Fala uqsimu," maka sungguh aku bersumpah demi, ya, bintang-bintang itu yang terlambat, tertinggal dalam peredarannya. Dan ketika beredar dalam, pada peredarannya, dan ketika terbenam, tidak terlihat di siang hari. Dan demi al-lail, wal-laili, dan demi malam, idza as'asa, apabila malam itu tiba. Malam tiba dengan ya datangnya gelap, terlihat gelap menyelimuti bumi. Ini salah satu tafsir. Tafsir yang kedua menafsirkan as'asa dengan adbara. Kebalikannya, apabila malam itu telah pergi. Ya, telah berakhir. Jadi ada dua tafsir. Ibnu Utsaimin rahimahullah memilih yang pertama. Karena ini lebih sesuai dengan ayat berikutnya. Yani memilih tafsir as'asa dengan makna akbala. Wal-layli idha as'asa. Demi malam apabila telah datang. Jadi mulai gelap. Sebaliknya gurunya yaitu Sa'di rahimahullah, Sa'di dalam tafsirnya, memilih tafsir yang lainnya yaitu adbara. Demi malam apabila telah berakhir, telah pergi. Berarti tersingkap gelapnya, mulai muncul cahaya fajar. Nah, karena kata as'asa dalam bahasa Arab, memang penggunaannya ada dua. Bisa bermakna akbala, yang maknanya datang, dan bisa bermakna adbara, yang artinya pergi. Oleh karena itu muncullah dua tafsir tadi. Adapun Ibn Uthaym rahimahullah, beliau memilih yang pertama, yaitu apabila telah datang. Karena ini lebih sesuai dengan ayat berikutnya. Karena ayat berikutnya, wassubhi iza tanaffas. Dan demi subuh hari. Ya. Apabila fajarnya telah menyingsing. Jadi artinya dua ayat ini sama-sama isi sumpah ini, makna sumpah ini adalah ya tentang dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya pada keadaan datangnya. Ketika malam datang, ketika subuh datang, gitu. Nah, adapun makna yang lain yang mengartikan as'asa dengan pergi berarti ya demi malam apabila telah pergi ya berakhir, dan demi subuh apabila telah menyingsing fajarnya. Jadi malam pergi berakhir, subuh yang datang. Kan pergantian malam dan siang seperti itu. Nah, siang diawali dengan terbitnya fajar, menyingsingnya fajar di sinar fajar di waktu subuh. Ya. Dan gelap mulai berakhir, meskipun masih ada sisa-sisa gelap malam, tapi fajar mulai menyingsing, ya, semakin lama semakin terang. Itu siang sudah mulai dengan terbitnya fajar, yang berarti malam sudah berakhir. Nah, malam datang dengan terbenamnya matahari. Ya. Ketika gelap, ya, gelap itu sudah mulai datang dari arah timur. Jadi gelap mulai datang dari arah timur. Nah, dan sisa terangnya siang akan berakhir dari arah barat dengan terbenamnya matahari. Berarti mulai malam. Nah, sebaliknya mulai siang dengan mulai muncul cahaya fajar, mulai terang di ufuk timur. Adapun di bagian barat tentunya masih gelap. Semakin lama semakin terang sampai nanti terbit matahari yang menyinari bumi. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum bersumpah demi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang ada di atas bintang-bintang, yang al-khunnas, al-jawaril kunnas, ya, kemudian lail yang gelapnya menyelimuti bumi, ya, dari atas dengan terbenamnya matahari dan subuh yang mengawali siang dengan fajar, sinar fajar menyingsing ya dari atas, dari ufuk timur mulai menerangi bumi. Nah, karena isi sumpahnya, Allah bersumpah demi makhluk-makhluk yang besar yang ada di atas ini ya, tentang Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul utusan Allah SWT dari kalangan malaikat, yaitu Jibril. Rasul al-Malaki Jibril. Jibril adalah malaikat penghuni langit yang ada di atas. Itu lihat kesesuaiannya. Nah, innahu laqawlu rasulin karim. Ya, innahu laqawlu rasulin karim. Ini isi sumpahnya. Nah, jadi Allah SWT bersumpah demi makhluk-makhluk yang besar yang ada di atas itu untuk menegaskan apa? Tentang kebenaran Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu benar-benar ucapan yang dibacakan oleh seorang rasul utusan Allah yang karim, yang mulia. Siapa rasul yang dimaksud di sini? Rasul yang dimaksud di sini adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Alaihi salam. Karena Jibril yang merupakan malaikat utusan Allah SWT, rasul utusan Allah SWT yang bertugas untuk membawa wahyu. Ya, membawa wahyu yang menentukan hidupnya. Ya, kalbu-kalbu, hati-hati manusia. Nah, yang merupakan ilm. Dasar untuk beriman. Jibril yang mendengar Quran itu dibaca, ketika dibaca, diucapkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril yang mendengarnya. Jibril kemudian mengantarkannya kepada Nabi Muhammad alaihissalam di muka bumi, membacakannya kepada Nabi alaihissalam. Oleh karena itu Allah mengatakan innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Quran itu benar-benar ucapan yang dibacakan oleh seorang rasul utusan Allah yang karim, yang disifati karim, mulia. Itu Jibril. Sifat berikutnya tentang rasul ini, Jibril ini, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Dzi artinya yang memiliki, pemilik kuah, kekuatan. Yang memiliki kekuatan. Memiliki kekuatan fisik. Kekuatan jasad yang luar biasa. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam pernah melihat fisik, ya, jasad, bentuk fisik jasad aslinya Jibril alaihissalam. Aslinya itu dua kali. Nah, yang pertama ketika Nabi alaihissalatu wassalam berada di Ghor Hira, di Gua Hira, melihatnya di Jibril muncul di ufuk dengan bentuk fisik aslinya lahu sittumiyati janah, lahu sittumiyati janah, dengan 600 sayapnya. Qad saddal ufuk, tubuh Jibril telah menutup ufuk saking besarnya, 600 sayapnya. Ya, dengan fisik jasad yang besar seperti itu, 600 sayapnya menutup ufuk. Berarti kan punya kekuatan yang luar biasa. Nah, di kuwah. Inda dil arsi makin. Nah, yang kedua tadi Nabi Alaihissalam melihat bentuk aslinya Jibril yang kedua kalinya ketika peristiwa Mi'raj di atas langit, ya, di atas langit ketujuh. Nah, yang diceritakan dalam surah An-Najm. Nah, yang diceritakan dalam surah An-Najm. Adapun yang pertama tadi, ini yang diceritakan di ayat ini, ya, yang akan datang nanti pada ayat berikutnya, pada firman Allah Ta'ala, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, ini akan datang nanti, yaitu Nabi SAW telah melihat Jibril dengan bentuk aslinya di ufuk yang nyata, yang terang, dengan 600 sayapnya. Yang kedua yang diceritakan dalam surah Najm ketika peristiwa Mi'raj diantar oleh Jibril, Nabi SAW menembus langit sampai langit, menembus langit ketujuh di atas sana, langit ketujuh. Nabi SAW yang kedua kalinya melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Naam, ini Jibril dzi quwwah. Inda dil arsi matin. Di sisi pemilik aras. Siapa pemilik aras? Siapa pencipta aras? Siapa penguasa aras? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dil arsy, pemilik arsy adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti inda dil arsy maksudnya inda Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inda itu menunjukkan dimaknakan tadi di sisi Allah, yakni dekat. Dekat posisinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat keberadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda itu, ya, dzarf makan, menunjukkan tempat keberadaan, ya, yang menunjukkan dekat, yakni dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala di atas arasy. Makhluk yang paling atas dan merupakan makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu arasy. Ya. Arasy yang merupakan singgasana Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini. Arasy, makhluk yang pertama, makhluk yang paling besar, ya. Seluruh makhluk di bawahnya. Arasy inilah yang mengatapi Jannah Firdaus. Surga Firdaus itu surga bagian pertengahan dan bagian paling atas itu surga Firdaus. Dalam hadis, atapnya surga Firdaus adalah aras. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. di atas arasy itulah Allah Subhanahu wa taala beristiwa berada, Maha tinggi di atas arasy. Ya. Jadi Allah di mana? Di atas arasy, di atas langit. Nah, pertanyaan ini pernah diajukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada seorang budak wanita jariah milik seorang sahabat yang bermaksud memerdekakan budak wanitanya itu. Tetapi Nabi terlebih dahulu menguji jariah itu apakah memang pantas dimerdekakan memenuhi syarat atau tidak, yakni apakah dia beriman. Dalam Sahih Muslim hadisnya, Nabi bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Allah memiliki zat, memiliki diri yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya. Ya. Ada wajahnya, ada dua tangannya, ya, ada dua matanya, dan seterusnya sesuai yang diberitakan dalam Quran dan hadis dari sifat-sifat Allah SWT. Tetapi zat Allah, diri Allah dengan sifat-sifatnya yang hakiki itu maha sempurna, tidak ada kekurangannya, dan tidak sama dengan zat, dengan diri dan sifat-sifat makhluk, hakikatnya beda. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, tidak ada yang sama dengan hakikat diri Allah, dengan hakikat sifat-sifat Allah. Dan kita tidak tahu, karena kita tidak pernah melihat Allah SWT dan tidak pernah melihat samanya, karena tidak ada samanya. Jadi kita tidak tahu dan tidak boleh kita bayangkan. Kita imani saja. Nah, di mana diri Allah, zat Allah berada? Allah di atas arasy. Nabi mengatakan pada jariah itu, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Dijawab oleh jariah itu, "Fis sama." Fis sama, as-sama jangan as-sama boleh diartikan langit, tapi fi artinya ala, yakni ala sama artinya di atas langit. Kalau as-sama antum artikan dengan kata langit, maka fi jangan artikan di, tapi artikan ala, yakni di atas langit. Ya. Atau as-sama diartikan al-ulu, yakni di atas. Fi artinya di, dan al-ulu artinya atas. Jadi Allah di atas, yakni di atas langit. Sendiri di atas. Tidak ada makhluk di sana, tidak ada makhluk bersama Allah di atas arasy. Tidak ada makhluk di hadapannya, tidak ada makhluk di belakangnya, tidak ada makhluk di kiri kanannya. Makhluk semua di bawahnya. Makhluk yang paling atas apa? Arasy. Itu yang mengatapi alam semesta, yang mengatapi Jannatul Firdaus yang ada di atas langit ketujuh. Makhluk semuanya di bawah. Yang paling atas arasy dan paling besar arasy. Di atas arasy tidak ada lagi makhluk. Ya, yang ada di atas arasy adalah Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, itu pemilik arasy yang dimaksud. Jadi yang terdekat dengan Allah posisinya, ya, adalah para malaikat muqarrabin yang didekatkan posisinya kepada Allah, para malaikat pemikul arasy. Para malaikat yang memikul arasy Allah Subhanahu wa taala itu berarti dekat kepada Allah karena memikul arasy Allah taala. Nah, ya. Ya, termasuk yang dekat kepada Allah adalah Jibril inda dil arsy, di sisi pemilik arasy. Ya, makin. Makin yakni dzul makanah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi pemilik arasy, ya, dekat kepada Allah SWT, dan makin kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. muta'in. Thamma. Muta'in, ditaati di sana. Thamma hunaka, di sana. Di kalangan penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Di kalangan para malaikat, muta', Jibril ditaati. Ditaati perintahnya. Dan Jibril memerintah sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan Jibril sebagai rasul utusan Allah yang membawa nikmat yang paling besar dalam kehidupan, yaitu wahyu. Ya, wahyu ini ya terkait dengan nikmat ukhrawiyah, nikmat din, agama. Karena wahyu ini ilmu, dasar iman, dasar beriman. Nah, wahyib. Dan itu yang menghidupkan kalbu manusia untuk kemaslahatan hidup di muka bumi. Dan nikmat inilah yang langgeng, yang akan bersambung dengan nikmat akhirat, disempurnakan dengan balasan jannah. Jadi ini jauh lebih besar nikmat ini dibandingkan dengan nikmat-nikmat apapun yang jenisnya nikmat-nikmat duniawi. Nikmat-nikmat duniawi ya, yang lainnya ya, makan, minum ya, tempat tinggal dan yang lainnya, nikmat-nikmat duniawi itu sama-sama dinikmati oleh orang yang beriman dan orang yang kafir. Ya, bahkan hewan-hewan pun menikmatinya, tetapi nikmat wahyu ini ya, la yanaluhu illa man rahimahullah. Tidak dirasakan kecuali oleh orang yang diberi rahmat oleh Allah, illa man waffaqahullah. Kecuali yang diberi hidayah taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk beriman, menyambut wahyu, mau mendengarnya, mau membacanya, mau mempelajarinya, mau mengimaninya, mau mengamalkannya, sehingga menjadi orang muslim yang beriman, yang beramal soleh. Kemudian akan disempurnakan nikmat itu dengan jannah, balasan jannah di akhirat nanti. Ini menunjukkan tingginya kedudukan Jibril dengan tugas sebagai utusan yang bawa wahyu kepada rasul-rasul yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi dari kalangan manusia. Naam. Karena itu di sana di kalangan penduduk langit muta', ditaati. Ya. Thamma artinya apa tadi? Hunaka, di sana. Jadi muta'in thamma, ditaati di sana. Di sana di mana? Isyarat kepada la penduduk langit. Nah, jadi di sana di kalangan penduduk langit atau malaikat-malaikat penduduk langit, Jibril ditaati. Barakallahu fikum. Amin. Lagi terpercaya. Amin. Terpercaya. Nah. Wa ma sahibukum bimajnun. Ma nafiya. Ma sahibukum. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah kawan kalian itu orang gila. Ya. Dia bukan orang gila. Karena orang-orang Quraisy Ketika Nabi alaihissalam diutus di tengah-tengah mereka dan Nabi membacakan Quran kepada mereka, ya, yang diturunkan oleh Jibril dari Allah SWT. Ketika Nabi membacakannya kepada kufar Quraisy, mereka mengingkarinya dan yang tidak beriman, ya. Dan mereka menyifati Nabi sebagai orang gila. Nah, dia majnun, dia gila. Allah SWT menepis itu, wa ma sahibukum bimajnun, tidaklah, ya, kawan kalian itu orang gila. Nah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, dan sungguh dan demi Allah, laqad, ada qasam, ada sumpah yang mahdhuf, demi Allah sungguh benar-benar dia ra'ahu, telah melihat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, yang terang. Ini peristiwanya kapan tadi? Ketika Nabi di ghar Hira. Nah, jadi dia benar-benar telah melihat sosok, ya, bentuk fisik asli Jibril di ufuk yang nyata. Jibril memang benar-benar turun dari langit, diutus oleh Allah membacakan Quran kepada Nabi Sallam. Ayat yang pertama turun, Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq, dan seterusnya. Itu qaul Rasul Karim, itu adalah ucapan, ya, ucapan Allah, ya, nih, yang dibacakan oleh utusan Allah yaitu Jibril yang mulia, dan apa yang telah kita dengar sifat-sifatnya. Dzikwatin 'indal 'arsy makin muta'in sama amin. Itulah yang kemudian dibacakan kepada kufar Quraisy. Jadi dia bukan orang gila. Bahkan Muhammad adalah orang yang paling bagus akalnya di antara mereka. Dan mereka tahu sebelumnya hal itu. Orang yang paling dipercaya oleh mereka sebelumnya. Namun ketika mendatangkan sesuatu yang tidak dikenal oleh mereka, yang berbeda dengan agama mereka, berbeda dengan apa yang mereka tahu selama ini, ya, mereka pun mengingkarinya dan mengatakan majnun, gila, mengatakan dia gila, ya, tidak waras. Nah, dan mengatakan bahwa itu, lainnya mengatakan itu adalah ucapan kahin, ucapan dukun. Dukun itu, ya, apa yang disampaikan dukun itu wahyu dari setan. Nah, bisikan dari setan. Makanya pada ayat berikutnya, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Nanti pada pertemuan berikutnya akan diperdalam penjelasannya. Jadi, yani ini menunjukkan bahwa, ya, yang dia dibacakan itu bukan ucapan dukun yang sumbernya dari setan, bukan ucapan setan. Itu qaul rasulin karim, Jibril dari Allah SWT. Nah, barakallahu fikum. Nattafi bihadzal qadr, tafadhal, jazakumullahu khairan, subhanallahi walhamdulillah, wassalamu alaikum.